Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa orang yang beriman dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki sebuah kebaikan dari kita sebelum kesyirikan menutup bumi, guncangan-guncangan. Ternyata bahwasannya dunia ini tidak seberapa. Kasih dalamnya bebas. Khilaf ini. Kalau Saudaimin, saya bin Bas, saya Saudaimin dari Masyai Saudi, itu duduknya iftiros. Memasukkan apa? Ke bawah. Kenapa ini duduk lama ini? Antum kalau ini capek. Kalau harus tawaruk capek. Iya kan? Ini alasannya. Nah, kalau mau salat ilal waktu banget, apalagi di situ masjid yang sudah ada imam rawatib bisa. Tapi kalau misalkan enggak ahlul Quran, ya ahlul Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai para ahli Al-Qur'an, pembaca Al-Qur'an, witirlah kalian. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan suka dengan yang ganjil, dengan yang witir. Ini diantara apa dasar hukum kalau witir itu adalah sunnah mu'akkad, ya. Enggak wajib. Yang ketiga ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani. Wa waktuhu, sekarang waktunya kapan? Waktu witir itu ma baina salatil isya'i wa salatil fajri bi ijma'il ulama. Waktunya witir itu waktu di antara salat isya dan salat subuh. Itu waktu-waktu witir. Ini dengan ijma' para ulama. Lifi'lihi sallallahu alaihi wa Salam, karena hal ini pun didasari dengan perbuatan beliau sendiri. Walikaulihi, dan juga dengan ucapan beliau, innallaha amadakum bisolatin. Itu solat witir. Yang waktunya memanjang dari selepas isya sampai sebelum subuh. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Tim salatul witri ma baina liqaulihi sallallahu alaihi wasallam salatul lail masna makna fa idza khashiya ahadukum as-subha shala raq'atan wahidah tutir lahu ma qad shalla. Datang waktu subuh, maka salatlah satu rakaat saja, salat witir. Kalian witir. Jadi misal kita bangun malam pengin rakaat enggak mampu, maka silahkan. Ingin kan? Ya, terus seperti itu. Mau bangun lagi, cuma dua rakaat sama satu witir, enak. Mau bangun lagi, cuma satu dua rakaat dengan satu witir, jadi apa, enak. Terangsang pengen ibadah lagi. Ibadah itu kalau sesuai dengan porsi pengen. Ya, tapi kalau sampai muntah, mau lihat itu sudah muntah juga, padahal belum makan. Contoh misalkan antum ini pecinta bakso, makan sampai 5 mangkok dihabiskan sekali. Besok mau makan tuh blenger dulu. Aduh, tidaklah, tidak cukup. Padahal kalau sampai apa keracunan, ya lihat itu sudah tidak kuat. Tapi kalau porsinya pas, ya sekarang beli bakso setengah, indil-indilnya cuma dua. Besok lagi, aduh kok enak banget ya, kurang puas. Besok lagi pengen, besok kayak gitu terus, istiqomah pengennya. Tapi kalau sekali 5 mangkok, mungkin semingguan tuh nggak kuat makan dulu dan blenger tuh. Ya. Demikian juga ibadah. Antum sekali ibadah 11 atau 13, mau bangun 11, nanti dulu. Witirnya. Sudah kebayang padahal antum belum sholat itu. Nah. Ini kalau cuma dua sama satu akhirnya. Soalnya masih bisa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomahkan, ringan, enteng, gampang tambahkan dua. Innalhamdulillah. Terus. Biasanya kalau udah mencapai 221 nanti kembali ke 12. 21 lagi terus. Naik. Biasanya seperti itu memang ibadahnya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimin minadh dhalalati wa minal bid'ati wa minan nar. Ayuhal muslimun, ikhwati rahimakumullah, dengan izin dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan kembali untuk melanjutkan dirasah wal mutala'ah fima yata'allaku bi fiqhid din. Au fiqhul ibadah. Kita melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Pada pertemuan yang lalu, pada permasalahan yang keempat dari bab yang kelima tentang seputar sholat tatawu, sholat-sholat sunnah di luar sholat wajib, pembahasan yang disebutkan oleh penulis dalam masalah yang ketiga atau masalah yang keempat tentang sholat rawatib. Di antara dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis yang disebutkan dari Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tepatnya pada nomor hadis yang ke-1181 dan juga Imam Muslim tepatnya pada nomor hadis yang ke-729 menukilkan ucapan dari Abdullah bin Umar. Beliau menyatakan hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku hafal dari Rasul alaihi salatu wasallam tentang seputar rawatib ini rakaataini qabla dhuhri dua rakaat sebelum duhur wa rakaataini ba'da dhuhri dan dua rakaat setelahnya wa rakaataini ba'dal maghrib dua rakaat setelah maghrib wa rakaataini ba'dal isya dan dua rakaat ba'dal isya setelah isya wa rakaataini qoblal ghadat dan dua rakaat sebelum subuh kanat sa'atun waktu itu adalah sebuah waktu la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha yang aku tidak masuk menemui nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ini di antara adab ketika seseorang hendak bertemu dengan sahabatnya atau dengan orang-orang tertentu itu memperhatikan waktu. Nah, di antara waktu yang para sahabat tidak bertemu dengan beliau adalah waktu ini. Sebelum subuh. Ya kecuali kalau urgen dan ada janjian. Fa hadatsatni Hafsah annahu kana idza tala'al fajru dan menyampaikan kepadaku Hafsah saudarinya Abdullah karena kedua-duanya ini adalah putra dan putrinya Umar. Hafsah adalah salah satu istri Rasulullah. Bahwasannya Nabi alaihi salatu wasalam apabila telah muncul fajar wa adzanal muadzin dan muadzin mengumandangkan adzan shalla rak'atain. Beliau sholat dua rakaat. Sholat fajar ini maksudnya qabla subuh, sebelum subuh. Nah, ini 10 rakaat yang terdapat dalam hadis Abdullah bin Umar. Dua rakaat qabla dhuhri, sebelum duhur. Dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum subuh. Wa yata'akkad dan hadis yang kedua yang beliau sebutkan, dan ini dikuatkan kembali lil muslim pada riwayat muslim, an yuhafidha ala thintai asyarata rakaatan. Untuk kita, kaum muslimin, menjaga 12 rakaat. Arti dalam hadis ini ditambah 1 rakaat. Kalau dalam hadis Abdullah bin Umar cuma disebutkan 10 rakaat, maka di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ditambah 2 rakaat. Di mana ditambahnya? Kita simak. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma min 'abdin muslim" tidaklah ada seorang hamba muslim yusalli lillahi ta'ala yang dia salat ikhlas untuk Allah fi kulli yaumin cintai asyarata rak'atan pada setiap harinya 12 rakaat illa banallahu lahu baitan melainkan Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah fi au illa buniya lahu baitun. Dalam riwayat yang lain, atau kecuali dibangunkan untuknya sebuah rumah, fil jannah, yaitu di surga. Wahiyal asru al-madhkurah sabiqan, yang sepuluhnya yang disebutkan dalam hadis siapa? Abdullah bin Umar. Yang dua lagi di mana? Illa annahu yakunu qabla dhuhri arba'u raka'atin, melainkan yang dua rakaat tambahan dari sepuluh tadi sehingga menjadi 12 adalah sebelum duhur 4 rakaat, 2 kali salam. Nah, ini berdasarkan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Ummu Habibah, disebutkan di sana arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum duhur, itu tambahannya. Kalau disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar cuma 2 rakaat, nah disebutkan di sini dari riwayat Ummu Habibah 4 rakaat sehingga menjadi 12. Wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla salatil fajr. Demikian juga dikuatkan dari hadis Aisyah. Di sana disebutkan kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhri. Nabi tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Baik. Nah, itu diantara sunnah rawatib yang kita diperintahkan untuk menjaganya, yang tentunya jika kita mampu dan bisa maka dijaga dengan baik. Karena seperti yang kita sampaikan bahwasannya sholat sunnah adalah suwarun, pagar. Yang bisa membentengi rumah kita dari pencuri. Jika sebuah rumah tidak memiliki pagar, maka terkadang pencuri ini sangat dengan mudah mencongkel pintu, sehingga akan bisa dengan mudah mengambil barang-barang yang berharga di dalamnya. Demikian pula ibadah-ibadah kita. Kita giatkan tentunya yang pertama, yang wajib, harus kita jaga. Kita tambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Kenapa demikian? Karena ibadah-ibadah sunnah adalah pagar ibadah wajib kita. Minimalnya kalau datang waktu malas, futur, itu yang akan terlewatkan hanyalah yang sunnah, yang wajib masih insya Allah terjaga. Tetapi jika kita tidak memiliki ibadah-ibadah sunnah, kebiasaan-kebiasaan ibadah sunnah, maka tatkala datang waktu futur terkadang akan masuk pada ibadah yang wajib, dan ini berbahaya. Ya, minimalnya kalau kita malas, yang kita tinggalkan sholat sunnah, yang wajibnya masih awet. Tetapi kalau kita tidak punya ibadah-ibadah sunnah, maka terkadang yang wajibnya pun akan kena di saat kita sedang masa-masa turun. Baik. Kemudian kita masuk pada masalah yang kelima tentang seputar witir. Kita ulangi dari situ. Dan kita sudah membaca selesai dari masalah yang kelima, kita masuk pada masalah yang keenam, tapi kita ulang sedikit. Salat witir hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tidak wajib. Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa menghasung, memberikan semangat untuk tetap jika mampu untuk dilaksanakan. Di antara perintah Nabi alaihi salatu wasalam terdapat dalam hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan di dalam Sunan Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Ta'liq ala Ibni Khuzaimah pada nomor hadis yang ke-1067. Di saat Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, ya ahlal Quran autiru, wahai para pembaca Al-Quran, wahai orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, sholat witirlah kalian. Fa inna allaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir, ganjil. Yuhibbul witra, dan cinta. Kepada witir. Dalam hari ini sholat. Nah, ini hasungan Nabi alaihi salatu wasalam pada masalah ini. Dan waktu sholat witir ini panjang, antara setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Ini pendapat ijma para ulama. Dan batas akhirnya adalah keluarnya atau terbitnya fajar. Dan waktu yang panjang tadi, ada waktu yang afdol. Waktu bolehnya setelah sholat isya, ketika kita hendak istirahat. Waktu afdolnya, disebutkan, akhirul lail, afdolu minhu fi awwalihi. Ditegakkan sholat witir di awal, di akhir malam, lebih baik dibanding di awal malam. Tapi bagi siapa yang sulit untuk bangun di akhir malam, maka dicintai untuknya sholat di awal malam. Hal ini, pendapat ini berdasarkan dengan hadis yang disebutkan dari sahabat Jabir, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man khafa alla yaqum min akhiril lail falyutir awwaluhu. Barang siapa yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, hendaknya dia witir di awal malam. Wa man tamaa ayyakuma akhiral laili falyutir akhirul lail. Dan barang siapa yang berhasrat untuk bangun mampu di akhir malam, hendaknya witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail mashhudah. Salat kalian di akhir malam itu disaksikan. Dan tentunya dari sisi keadaan lebih tenang. Dari sisi kondisi tubuh tenang, pikiran pun tenang. Karena ibadah itu kalau pikirannya tenang, itu akan berpengaruh kepada kekhusyuan, ibadah yang dia lakukan. Sehingga penting untuk kita biasakan ketika kita hendak masuk ibadah, urusan-urusan kita diselesaikan. Jangan sampai masuk dalam ibadah masih meninggalkan pekerjaan yang berjalan. Sehingga apa? Ini akan sangat mudah bagi syaitan untuk memberikan was-was. Ya, sehingga ibadahnya pun terburu-buru, ibadahnya pun terkesan asal kena, tidak konsentrasi, sehingga rusak. Sehingga nilai-nilai ibadah itu tidak akan bisa dia rasakan di dalam kehidupan. Kenapa? Tidak biasa ibadah dengan khusyuk. Ibadahnya itu ya terbiasa, ibadahnya itu ya menjadi kebiasaan dia dengan ibadah yang terburu-buru, tergesa-gesa. Kenapa? Karena pekerjaan yang sudah menanti. Sehingga tampaknya ibadah dari sisi pandangan, tetapi tidak ibadah dari sisi hatinya. Karena hatinya terus berpikir, tersibukkan dengan kesibukan-kesibukan sebelum ibadah. Walaupun secara total tidak mungkin kita hilangkan ya. Secara total kita lupa semua dengan yang lalu tidak mungkin. Tetapi kalau kita biasakan, maka kita akan bisa membagi konsentrasi kita di saat-saat tertentu. Saat ibadah, konsentrasi ibadah. Saat bekerja, konsentrasi bekerja. Ya, sehingga tidak semrawut. Ketika sedang bekerja, ingat ibadah. Ketika sudah masuk ibadah, yang dia ingat-ingat saat kerja, malah ingat pekerjaan. Ini juga diantara pesan yang tersirat dalam hadis yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menyatakan la salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al ahbathan. Tidak ada salat, artinya sholat yang khusyuk, sholat yang betul-betul menghadirkan rukun, syarat, wajib, mustahabnya, sholat yang betul-betul bisa sempurna pahalanya, bihadrati ta'am, dengan hadirnya makanan. Orang kalau sholat pas lapar, makanan hadir, anget-anget, asapnya masih keluar. Rasa untuk menikmatinya itu dahsyat. Ya. Kemudian dia nekat, saya pengen sholat dulu lah. Ya. Secara sekilas seperti mungkin kita akan mengatakan fulan ini zen. Dia lapar, makanan hadir, tapi dia masih pengen sholat. Imannya masya Allah. Iya kan? Secara kasat mata kita gitu. Tapi kalau ada orang pas iqomah kok malah makan, ini orang imannya lemah sekali sih, ini udah koma kok masih makan. Ya. Itu penilaian kita tentunya. Silakan nilai itu enggak masalah kok. Ya, bebas antum mau menilai. Ya, namanya penilaian. Kita yang menilai juga seperti itu, tahu koma malah makan antum ini. Ah, iman antum ini lemah. Satu lagi koma langsung lari. Masya Allah itu imannya zen. Koma lari ditinggalkan makanan. Ya. Tidak selamanya keadaan ini baik, tidak pula selamanya keadaan ini jelek. Maka Rasul menyatakan tidak ada sholat bagi yang saat itu hadir makanan, tidak pula ada sholat dalam keadaan dia menahan hadas ahbathain bi'aka atau bi'abi. Bi artinya sholatnya sah, cuma mungkin akan cacat pahala, cacat kekhusyuan. Sehingga diantara hikmah dari pesan Nabi alaihissalatu wassalam ini, ketika sholat dalam keadaan membawa urusan-urusan dunia, ya, itu akan bisa menjadi tangga bagi syaitan untuk merusak sholatnya hamba tadi. Disibukkan pikirannya dengan urusan tadi, apalagi urusan perut sulit, ya. Sesibuk-sibuknya kita kalau sudah masalah perut, mesti ada waktu santai buat makan. Nah, di situ kata para ulama, hikmahnya adalah supaya kita masuk sholat dalam keadaan pikiran kita tenang. Tenang kita dari memikirkan makanan di saat kita lapar, yang itu akan mengganggu konsentrasi kita. Tenang pula dari kita menahan hajat di saat kita sholat. Kenapa? Karena yang demikian itu bisa mengurangi kekhusyuan dan bahkan akan menghilangkan pahala sholat. Nah, itu semuanya akan kita dapatkan di akhir malam tadi. Di saat suasana hening, di saat pikiran kita belum beraktivitas, masih kosong. Baik, waktu yang terbaik untuk kita semakin merenungi keadaan diri kita. Kita kembali muhasabah pada diri kita. Sudah seberapa besar, ya, amalan yang sudah kita kerjakan, sudah seberapa ikhlas amalannya, yang menyertai amalan kita. Syukur-syukur bisa menangis, ya. Nah, dari sisi itulah akhir malam itu adalah tempat yang afdol untuk kita melakukan sholat. Padahal ini, pada perkara ini adalah sholat witir. Kita masuk pada masalah yang berikutnya, dan ini masalah yang kita sampai di situ. Qala muallif rahimahullahu taala al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang ke-6. Sifatul witri wa adadu raka'atihi. Sifat salat witir dan hitungan rakaatnya. Al-witru aqalluhu raka'atun wahidah. Witir itu minimalnya 1 rakaat. Minimalnya. Dan kita jika mengukur batas kemampuan kita untuk ibadah, masing-masing kita beda. Ada yang baru mulai belajar ibadah, ada yang sudah terbiasa ibadah, dan ada yang fokus ibadah. Masing-masing kita lebih tahu di mana posisinya. Maka bagi yang baru memulai dan ingin membiasakan ibadah, mulailah dari yang terkecil. Jangan sampai kita ini baru belajar ibadah mau memulai dari pertengahan atau bahkan yang besar. Itu akibatnya fatal. Ya. Ya, walaupun tidak kita nafikan, mungkin ada yang bisa jadi langsung karena memang niatnya betul-betul bagus, tetapi rata-rata tidak. Kalau logikanya, kita pakai logika. Kalau ibadah itu boleh kita kiaskan dengan makanan, maka orang yang baru belajar makan itu akan diberi makanan yang paling lunak. Bayi baru lahir, makanannya adalah ASI, yang masih berbentuk cairan. Gede sedikit, makanannya bubur, yang sudah hancur. dan begitu tahapannya. Jadi kalau ada bayi langsung dikasih kacang goreng, itu bukan manfaat kenyang yang dia dapatkan, tetapi bisa membahayakan. Walaupun mungkin saja ada bayi yang bisa ngunyah kacang goreng, ya mungkin, kita tidak tahu. Lahir langsung ada giginya. Karena sebagian ulama menyatakan bayi itu di kandungan ibunya minimalnya 6 bulan, maksimalnya 4 tahun. Ya, kalau dia lahir 4 tahun sudah bergigi, ngunyah kacang goreng sudah bisa. Allah alam, kalau ilmu kedokteran sudah ada apa belum? Kalau ini di antara penelitian para ulama atau yang tertera dalam kitab mereka. Kalau ilmu kedokteran kurang dari 9 bulan prematur. Demikian juga ibadah. Kalau kita ini masih tahap latihan, kemudian langsung suruh ibadah yang banyak atau ibadah yang berat, itu akan membahayakan dia. Bisa jadi nanti dia betul-betul muak dengan ibadah, dan ini mayoritas. Jadi ngelihat ibadah itu sudah mabuk dia. Ah, sudahlah. Ya. Sesekalinya sholat tahajud, pengennya langsung 11 rakaat. Sesekali. Namanya semangat. Besok mau bangun lagi, bayangkan 11 rakaat itu sudah seperti orang naik Gunung Semeru. Waduh. Ya. Bangun apa? Bangun sejenak, tidur lagi. Kenapa? Berat ini. Kenapa dia belum biasa ibadah? Tapi kalau dia memulai dengan ya, rakaat yang paling kecil, ringan dia pun. Ya. Dan biasanya sifat ikhlas kita akan muncul dari hal-hal kecil ini. Kadang kalau kita sekali ibadah langsung banyak, misalkan 11, sekali doa kok enggak diijabah, Allah ini kok enggak ngijabah ya, padahal saya sudah tahajud 11 rakaat. Nah, diungkit kembali. Tapi kalau dia cuma 1 rakaat muncul keikhlasan. Ya, dia pun mau cerita sama orang juga malu cuma 1 rakaat. Ah, 1 rakaatnya cerita. Nah. Akhirnya kebiasaan ibadah yang ringan-ringan ini kalau sudah dia kuasai dengan betul, itu akan bisa apa? Melatihnya untuk ikhlas. 1 rakaat saja antum rutinkan setahun. Sehingga menjadi sebuah kebutuhan dan kebiasaan. Kalau sampai terlewatkan kayak ada yang kurang. Bisa rutin zain, cukup. Terus seperti sudah santai, jadi kita sholat tengah sholat itu sudah biasa. Kalau sudah seperti ini, naikkan sedikit lagi. Ya. Jangan kayak kita dulu, baru belajar misalkan nahwu sorob, baru sampai sekian, pengennya langsung buka kitab-kitab yang tebal-tebal, biar dibilang pinter baca kitab, padahal juga gak pinter, cuma dapat buahnya saja, padahal gak bisa isinya apa, gak ngerti artinya. Cuma biar dipandang, wah, yang dibuka kitab-kitab yang tebal-tebal. Padahal baca juga enggak bisa. Ya jangan sampai kita cuma menipu diri kita gitu. Nah, kenapa? Yang kita tuju itu bukan manusia. Nah, itu diantara cara latihan ibadah. Maka di sini dalam sholat witir pun juga demikian. Diberikan keringanan dan paling ringan 1 rakaat. Kita sholat 1 rakaat itu cepat loh. Ya paling kalau yang kita baca cuma kulhu sama apa? Al-Kautsar. Santai sekali. Plus enggak akan kita ingat-ingat itu sholat. Tapi kalau 11 rakaat ingat terus. Saya sudah 11 rakaat, cukuplah saya jamak untuk setahun. Tahajudnya setahun sekali 11 rakaat. Ya, dia ingat-ingat capeknya, dia ingat-ingat lelahnya. Allah ini harusnya tahu saya sudah lelah 11 rakaat ini. Enggak apa-apalah saya libur setahun. Ya, dia hitung-hitung ibadahnya. Kenapa? Lelah, capek. harus berjuang mati-matian. Kecuali kalau antum ahlul ibadah, santai, kurang segitu tuh kurang. Ya, seperti para sahabat, puasa Senin Kemis kurang. Pengennya Daud. Baik. Itu akol yang batasan minimalnya. Biasakan. Ya. Karena memulai tidak seberat menetapi. Mulai itu gampang, tapi istiqomahnya itu yang sulit. Semua kita bisa mulai kok. Antum startnya langsung, karena ini di luar konteks Ramadan ya, startnya langsung 23 rakaat. Kesannya lagi terjun payung biasanya. Mending kalau bisa misalkan jadi misalkan 11 rakaat misalkan, mending itu langsung terjunnya terjun bebas. Ya, sampai patah-patah tulang dia, enggak sholat setahun. Kalau di sini mulainya pasti 1 rakaat. Ya, santai. Jadi seakan-akan enggak beban. Sholat itu bukan beban. Nah, ini menjadikan ibadah sebagai sebuah rutinitas dan bukan beban, ini tentunya butuh proses. Gitu loh. Wong kebanyakan kita itu ibadah itu beban. Iya kan? Beban. Bukan sebuah keharusan atau apa beban. Baik. Maka di situ letaknya. Dimulai dari yang paling kecil. Dan witir bilangan minimalnya adalah 1, ringan sekali. Li hadithi Ibni Umar wa Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an. Dasarnya adalah hadith Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Kedua-duanya ini remaja di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Al-witru rak'atun min akhiril lail. Witir itu 1 rakaat di akhir malam. Rawahu Muslim. Wa li hadithi Ibni Umar al-Madhi qariban, dan berdasarkan pula dengan hadith Abdullah bin Umar yang berlalu sesaat, shala rak'atan wahidah tutir lahu ma qad shalla. Beliau sholat 1 rakaat, sholat witir menutup apa yang beliau sholat yang lalu. Kalau tahajud qiyamul lail minimalnya 2 rakaat, maksimalnya terserah. Thayyib, minimalnya 2 rakaat, maksimalnya apa? Terserah. Jadi kalau kita mau tahajud dan pengin memulai, cukup 2 rakaat dan 1 witir. Enteng kan? Enteng kayaknya, cuma berat prakteknya. Wa yajuz al-witru bi thalathi raka'atin, dan boleh witir dengan 3 rakaat. Li hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kana yusalli arba'an, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli thalathan. Rawahu Muslim. Rasulullah sholat 4 rakaat, dan jangan kamu tanya bagus dan panjangnya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, jangan kamu tanya bagus dan panjangnya. Kemudian sholat 3 rakaat. Syahidnya adalah tsumma yusolli tsalatsan. Karena nanti cara ini jadi permasalahan dari kalangan para ulama. Syekh Albani dalam sholat, dalam kitab risalah kecilnya, menyatakan bolehnya sholat tarawih 4-4-3. Sebagian ulama menyatakan dan mengingkari cara ini. Ala kulli hal khilaf. Tapi yang jadi syahid kita adalah tsumma yusolli tsalatsan. Kemudian sholat 3 rakaat. Disambung dengan 1 salam. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Tanpa ada rakaat, tanpa ada tasyahud awal. bacaannya dalam 3 rakaat tadi kalau berjamaah dikeraskan semua. Fatihah surat, Fatihah surat, Fatihah surat. Beda dengan maghrib. Kalau maghrib cuma yang 2 rakaat, yang 1 rakaatnya apa? Sir. Dibaca lirik. Rawahu Muslim. Wa yajuz hadhihi thalath bisalamain. Dan boleh pula 3 rakaat ini dibagi 2 dengan 2 salam. 2 rakaat salam, 1 rakaat lagi witir salam. Li'anna Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, karena Abdullah bin Umar kana yusallimu min rakaatain hatta ya'mur bi ba'dhi hajatihi. Dulu beliau salam pada 2 rakaatnya sampai beliau memerintahkan terhadap sebagian kebutuhannya. Artinya barangkali pengin keluar atau pengin minum atau lain sebagainya. Ini tata caranya. Wa tajuz sardan bi tasyahudin wahid wa salamin wahid, dan boleh langsung dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan dengan hadits Aisyah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutir bi thalathin la yaq'udu illa fi akhirihinna. Demikian juga dalil yang kedua, bolehnya 1 salam. Dulu Nabi alaihi salatu wasallam witir dengan 3 rakaat, tidak duduk kecuali ketika rakaat akhir, duduk tasyahud maksudnya. Ini boleh, itu boleh. Ini cara sholat witir. Ini penting ya, untuk kita ketahui. Karena sebagian masjid, sebagian imam gak ngerti cara ini. Ya, mereka menyatakan witir itu harus dengan 2 salam. 1 salam gak boleh. Sebagian menyatakan witir dengan 1 salam, 2 salam gak boleh. Terus witirnya yang mana kalau gitu? Ya, kalau kita 2 rakaat salam berarti ini kan genap. Terus witirnya yang mana? Kalau kulihal ahlu sunnah, ilmu dasar seperti ini dasar yang kita ambil pertama kali. Tapi ternyata pada sebagian mereka ilmu dasar inda ahli sunnah yang dipelajari oleh ahlu sunnah itu sudah ilmu puncaknya mereka. InsyaAllah. Kita tauhid, syirik itu ilmu dasar. Iya kan? Tapi ternyata ilmu dasar ini tidak semua orang paham. Maksudnya kaum muslimin. Dianggapnya ilmu ini ilmu-ilmu yang tinggi. Padahal kalau di sisi Ahlussunnah ilmu dasar semua. Ilmu itu adalah mabadi. Ya, dasar-dasar ilmu kita. Pertama kali kita kenal Ahlussunnah yang akan diajarkan pada kita adalah kitab-kitab dasar ini. Kalau di kita, di kampung, halaman, itu kalau kita maju dipesan witirnya 2 kali. Dipesan duluan, mau tak bantah, kayaknya emang bukan tempatnya untuk kita bantah. Jadi jangan, wah gak bisa, 2 ini boleh, gak usah. Jadi kita lihat medianya. Media di depan kita itu pantas gak untuk kita bantah? Pantas gak untuk kita berikan argumen? Ya, kalau pantas berikan sebagai ilmu. Tapi kalau tidak pantas malah fitnah bagi kita. Ya sudahlah, daripada kita ini enggak usah sholat aja lah. Kamu enggak usah jadi imam. Akhirnya masalah hati yang lain terbengkalai. Tidak semua orang itu berhak untuk kita bantah. Ya sudah, kita ya insyaallah. Itu aja, enggak usah dibantah. Kecuali kalau dia cari tahu, pengen tahu, kita sampaikan. Sahih, ini kalau kita bantah malah perdebatan panas. Karena termasuk fanatikus ini, kolot. Ya sudah, beliau sudah sepuh dan kolot. Biasanya kalau usia sudah mulai ya penuaan, itu pemikirannya pun enggak mau dibantah. Nurut aja. Selama itu masih ada salah satu sisi sahih, 2 salam juga boleh, maka kita pergunakan ya celah ini untuk dakwah. Jangan sampai hanya masalah fikih seperti ini, kemudian ya masalah dakwah yang besar terbengkalai. Mau 3 boleh, mau 2 boleh. Baik. sampai sekarang ya, masalah tarawih itu sampai sekarang turun temurun. Perdebatan sengit kalau mau masuk Ramadan itu bukan tenang, panas. Ya, Ramadan harus menenangkan, malah jadi ajang